Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-92 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-93 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh-dhalimuna fi ghamaratil maut وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang keadaan orang-orang yang berdusta atas nama Allah SWT, dan juga berani menisbahkan perkara dusta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba?" Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kedustaan? Au qala, atau orang yang mengatakan, "Uhya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'." Orang yang mengatakan, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan kepadanya sedikitpun. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan orang yang mengatakan, aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Bayangkan, menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka mampu atau orang tersebut mampu melakukan atau apa, melakukan atau mengikuti apa yang Allah kerjakan. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut, dan kalau seandainya engkau melihat kepada orang-orang zalim yang mereka saat itu dalam kondisi fi ghamaratil maut, merasakan sakitnya sakaratul maut, karena sakaratul maut itu benar adanya ya, wajaat sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya, yang dulu kalian akan lari darinya. Enggak bisa. Sakaratul maut itu ada rasanya. Terkadang kita saksikan orang kalau meninggal dunia matanya ke arah mana? Ke arah atas kan? Paham ya? Karena menyaksikan begitu ngerinya, begitu dahsyatnya ketika sakaratul maut, sehingga ketika meninggal dunia kita pejamkan matanya. Iya kan? Biasanya melihat ke arah atas. Nah, sakaratul maut itu benar adanya ya. Dalilnya tadi itu, wajaat sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kuntum minhu tahid. Dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar. Itulah yang dulu engkau akan lari darinya, tidak bisa lari barakallahu fi. Kalau sudah datang kematian, pasti akan mati. Tidak ada yang bisa mengelak, lari, sembunyi, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, karena kematian menimpa siapa saja, mau besar, kecil, tua, muda, semuanya kalau sudah datang ajalnya, saat itu pula dia meninggal dunia. Allahul musta'an. Yang paling terfokuskan dan paling penting bagi kita adalah mempersiapkan. Mempersiapkan amalan-amalan saleh, karena di waktu kita dicabut nyawanya sudah siap. Dalam kondisi amalan saleh ada nih diri kita, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, dalam keadaan malaikat memukul-mukulkan tangan mereka. Paham ya? Akhriju, seraya mengatakan keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Bayangkan menunjukkan bahwasanya sakaratul maut sangat ngeri. Paham ya? Karena Allah Ta'ala ketika menghendaki dan juga menakdirkan seorang hamba itu mati, mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya, yaitu malakul maut. Ingat-ingat, tidak ada hadis yang sahih atau riwayat yang sahihah yang menamakan Izrail, itu enggak ada. Jadi malaikat pencabut nyawa bukan Izrail, tapi apa? Malakul maut. Namanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ada pun yang dulu mungkin kita pernah dengar di sekolah-sekolah, malaikat pencabut nyawa Izrail, itu enggak sahih. Paham ya? Nah, dalilnya mana kalau yang mencabut nyawa adalah malakul maut? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, telah membuat mati kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi yang malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Malakul maut. Nah, bukan Izrail. Ayo, kita lihat lagi. Al-yawma tuzzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Sebabnya apa? Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Dengan sebab dahulu kalian berkata terhadap Allah tanpa ada unsur kebenaran, dusta maksudnya. Wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun, dan dengan sebab dulu kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sombong terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan orang-orang yang Allah Ta'ala akan balasi kelak dengan balasan yang sangat mengerikan, azab yang menghinakan, azab yang rendah. Ketika dunia menghina ayat-ayat Allah, kemudian mereka berdusta atas nama Allah Ta'ala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa man ashaddu dhulman mimman ikhtalaqa 'ala Allah Ta'ala qawlan kadhiba. Dan siapakah orang yang lebih besar kezalimannya daripada orang yang membikin-bikin kedustaan, ucapan kedustaan atas nama Allah Ta'ala? Paham ya? Membikin ucapan dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadda'a annahu lam yub'ath rasulan minal bashar, dan dia mengaku-ngaku mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang rasul dari kalangan manusia. Bayangkan, padahal Allah Ta'ala mengutus atau tidak? Mengutus, tapi kata mereka tidak mengutus. Allah Ta'ala tidak mengutus seorang rasul katanya. Padahal dalilnya kan jelas, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Rasul. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala mengutus rasul. Paham ya? Na barakallahu fikum Allahul musta'an. Mereka membuat kedustaan. Awidda kadiban, perhatikan ya. Awidda kadiban annallaha auha ilaih walam yuhi ilaihi syai'a. Atau dia mengaku-ngaku dengan kedustaan bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, padahal Allah Ta'ala tidak memberikan wahyu kepadanya. Bayangkan, ini biasanya orang-orang yang mengaku-ngaku na'am barakallahu fikum nabi, nabi palsu. Paham ya? Dia mengatakan tadi malam turun wahyu kepadaku, padahal enggak ada yang nurunkan wahyu kepadanya. Yang ada hanya wangsit setan. Paham ya? Membisik-bisikkan kepada orang tersebut, akhirnya ngaku nabi. Allahul musta'an. Kadangkala untuk mengelabui pengikutnya dia punya kitab. Nah, bayangkan, sekarang kitab punya dia. Kitabnya kuning warnanya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, katanya kitab ini sudah 10 tahun yang lalu. Nah, berada di balik rumah katanya. Digali sama dia. Padahal waktu itu yang nimbun siapa? Ya dia sendiri. Setelah 10 tahun kemudian biar terkenal itu yang ngaku nabi dia. Katanya ada wangsit, wahyu dari Allah Ta'ala tadi malam. Dapat wahyu, disuruh gali di belakang rumah. Digali nemu kitab. Kitabnya warnanya kuning. Akhirnya di situ ada kalam-kalam yang intinya membenarkan dia. Akhirnya ngaku nabi. Allahul musta'an. Hati-hati. Nah, itu setan ya. gangguan bisikan syaitan yang terkutuk. Kita lihat ini. Awidda'a annahu qadiru ala an yunzil mithla ma anzalallahu min al-Qur'an. Ini. Atau orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia mampu untuk menurunkan seperti apa yang Allah telah turunkan berupa Al-Qur'an. Saat itu zaman Nabi kita Muhammad SAW, nam yang berani mengaku-ngaku kemudian diperangi di zaman para sahabat juga diperangi, mengatakan bahwasanya telah turun padaku tadi malam ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara yang waktu itu mengaku-ngaku nabi? Musailimah Al-Kadzdzab, mengaku nabi dia. Mengatakan dengan apa? Perkataan-perkataan dusta. Aku telah diturunkan padaku wahyu sebagaimana Nabi Muhammad diturunkan wahyu kepadanya, katanya. Padahal bohong. Diperangi dengan peperangan yang sangat dahsyat luar biasa. Sampai segenap para sahabat, para qurra, para penghafal Al-Qur'an meninggal dunia, terbunuh di peperangan tersebut, dikenal dengan Yaumul Yamamah. Paham ya? Perang Al-Yamamah, perang memerangi salah satu oknum yang mengaku nabi, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi waktu itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Walau annaka absarta ayyuhar rasul haula'il mutajawizinil hadda. Kalau seandainya engkau wahai Rasul melihat, memperhatikan kepada mereka orang-orang yang melampaui batasan, wahum fi ahwalil maut, dalam keadaan mereka berada di enam ngerinya kematian, sakaratul maut maksudnya, la ra'aita amran ha'ilan, niscaya engkau akan melihat perkara yang sangat mengerikan. Karena sakaratul maut itu ngeri. Paham ya? Na barakallahu fikum, sakaratul maut itu ngeri. Makanya kita diperintahkan untuk meminta agar diringankan, dipermudah, mati dalam kondisi mudah dan tidak apa? Dibikin sakit ketika sakaratul maut. Na barakallahu fikum. Karena ketika sakaratul maut, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ghar-gharah, itu udah ngeri sih itu. Paham ya? Nah, minta kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan di dalam, na barakallahu fikum, mematikan. Kita lihat sini, wal malaikatul ladzina yaqbiduna arwahum basitu aydihim bil adzab. Dan para malaikat yang mereka menggenggam roh-roh mereka, para malaikat tadi memukulkan tangan-tangan mereka dengan adab. Qa'ilin, seraya berkata lahum, kepada orang-orang tersebut, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Bayangkan. Na'am barakallahu fikum, kondisi seperti ini bagaimana? Al-yawma tuhanuna ghayatul ihana, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang sangat besar. Kama kuntum takdzibuna Allah, sebagaimana dahulu kala kalian mendustakan, berdusta atas nama Allah Ta'ala. Wa tastakbiruna an ittiba'i ayatihi wal inqiyadi li rusulihi. Penting ini. Sebabnya apa berikutnya? Dan disebabkan karena kalian dulu sombong dari mengikuti ayat-ayatnya, dan juga sombong terhadap apa? Tunduk kepada para rasulnya. Sombong enggak mau ketika di dunia. Disuruh ngikutin syariat enggak mau. Disuruh ngikutin ajarannya benar malah membuat kedustaan. Wal'iyadu billah. Tentunya yang seperti ini sebagai pelajaran bahwasanya kita wajib mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit melenceng saja, menyelisih perintahnya saja, ancamannya berat, ayat yang terulang-ulang. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintahnya itu berhati-hati, akan ditimpa badannya suatu fitnah, bala, petaka, ujian, atau ditimpa badannya adab yang pedih. Menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Faham ya? Jadi kalau sudah datang dalil dari Al-Qur'an, sunnah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Enggak usah perdebatan. Enggak usah panjang lebar mendebat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cukup sami'na wa ata'na. Taati, dengarkan, amalkan. Faham ya? Karena enggak ada pilihan lain, enggak boleh kita mencari pilihan yang lain yang cocok dengan hawa nafsu kita, jangan. Dalilnya berat ini Ustaz. Walaupun seberat apapun itu dalil sahih, amalkan. Paham ya? Kalau belum mampu mengamalkan, berdoa semoga dipermudah untuk mengamalkannya. Jangan tentang dalil. Paham ya? Na barakallahu fikum. Jangan kalau ada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah mengatakan demikian, kalian kita kemudian mencari pilihan yang lain sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan akal kita, jangan, haram. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu ketetapan, suatu hukum, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Nah ini sudah tetapkan ini halal haram, mencari pilihan yang lain. Sudah ditetapkan ini bid'ah, ini sunnah, dia malah mencari pilihan yang lain, itu enggak layak, enggak pantas. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Naam. Ikhwan fiddin azza nasakumullah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai pengikutnya, harus meniti jejak mereka. Jejaknya para sahabat bagaimana ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalil. Kalau kita hanya mengekor kepada hawa nafsu, mengikuti akal belaka, tidak ada habisnya. Paham ya? Karena akal itu pengennya mengakal-ngakali. Tapi akal yang mulia, yang bagus, akal yang sudah terdidik adalah akal yang tunduk dengan dalil. Paham ya? Tunduk dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu datang dalil, sami'na wa ta'na. Nah, seberat apapun itu dalil, yaitulah yang harus kita amalkan. Karena apa? Karena orang ketika ingin menuju, meniti jejak jalan menuju surga, paham ya? Butuh perjuangan dan pengorbanan berat. Karena perkara surga diliputi dengan apa? Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang enggak suka. Hujjatul jannah bil makarih. Surga diliputi dengan perkara-perkara, dibentengi dengan perkara-perkara yang orang itu enggak suka. Paham ya? Makanya berat mengamalkannya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu sangat berat, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang sekarang antum dan kita dan kalian semua menyaksikannya. Luar biasa fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah wanita, berat. Kita harus sabar di situ. Faham ya? Jadi ketika orang berusaha untuk istiqomah memang berat. Hah? Kalau mau ringan apa? Istirahat. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Kalau mau meniti yang benar, istiqomah di atas Al-Qur'an Sunnah, ringan atau berat? Berat. Sampai-sampai dipermisalkan apa? Kalqabit 'alal jamri. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Antum tahu bara api atau tidak? Bara api tahu antum? Bara api? Antum tahu bara api? Hah? Ya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, api yang menyala-nyala, bara apinya itu. Paham ya? Arang yang dibakar, yang menyala-nyala, yang warnanya kejingga-jinggaan, panas luar biasa. Jadi kalau orang megang sunnah, permisalkan seperti menggenggam bara api. Bagaimana? Kalau enggak kuat, mental. Terlepas bara api tadi itu. Kalau enggak kuat berpegang teguh dengan as-sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dia akan terlepas dari as-sunnah. Wa'iyatubillah. Paham ya? Termasuk salah satu solusi yang terbaik untuk menjaga keistiqomahan apa? Talabul ilm. Mencari ilmu. Duduk di majelis ilmu itu cara yang terbaik untuk saat ini. Dan bahkan itulah yang diajurkan para ulama. Karena apa? Di saat dia mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, lain keadaannya ketika dia di luar mencari dunia. Faham ya? Ketika dia mencari ilmu, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, beda keadaannya ketika dia apa? Nah, di luar sana mencari dunia, mencari harta. Faham ya? Karena keistiqomahan ada di situ. Bi'idnillahi azza wa jal. Mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mendengarkan kalam para ulama. Mendengarkan untayan-untayan penjelasan nasihat para ulama. Sehingga apa? Sehingga hati ini senantiasa tersirami. Tersirami dengan apa? Tersirami dengan sesuatu yang bikin dia tuh semangat kembali, memperkuat diri agar apa? Bisa menjaga kekokohan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala, ayat yang berikutnya, ini ayat yang ke-94. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Ini ayat yang berikutnya, ayat yang keberapa? 94. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah Ayat yang kita baca tadi, kita terjemahkan dulu. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian datang kepada kami dalam kondisi furada. Apa furada? Sendiri-sendiri. Inilah yang sudah kami dan kita semua mendengarkan bagaimana kisah nanti ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar itu enggak apa? Enggak barengan gitu loh. Paham ya? Bapak dengan anaknya, suami dan istrinya, enggak seperti itu. Sendiri-sendiri. Paham ya? Dikumpulkan dalam kondisi sendiri-sendiri. Walaupun semua dari satu, tapi sendiri-sendiri. Enggak ada yang berduaan. Yuk, antum bareng anak enggak ada. Paham ya? Sendiri-sendiri. Sebagaimana hadis yang sering anak ungkapkan dan antum mendengarnya apa? Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan semua manusia dalam keadaan bagaimana? Hufatan, tanpa beralas kaki. Ingat-ingat keadaannya tanpa beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang. Paham ya? Ghurla, dalam keadaan tanpa berkhitan. Dalam riwayat buhma, sendiri-sendiri. Paham ya? Enggak ada situ bapak dengan ibunya atau anak dengan ibunya, suami dengan istrinya, enggak ada. Di situ semuanya masing-masing apa? Mengharapkan keselamatan. Likulli yaumi. Nah, barakallahu fikum, di situ bagaimana keadaannya dalam surat Abasa wa Tawalla itu? Naam, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang itu di antara mereka bagaimana caranya apa? Bisa menyelamatkan dirinya. Mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Yauma yafirru mar'u min akhih, di hari yang seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu dan bapaknya lari juga. Maksudnya bagaimana lari dari orang tuanya? Masing-masing bagaimana caranya selamat situ? Nah, wa sahibatihi wa bani, ya kan? Temannya, anaknya, ibu itu enggak ingat lagi dengan anaknya sudah. Awal mulanya dia menyusui, na'am, tapi saat itu tidak lagi. Paham ya? Na'am likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sya'nun yughni. Masing-masing mereka butuhkan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Naam, Allahumma sallim sallim. Inilah keadaannya. Kama khalaqnakum awwal marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal permulaan. Diciptakan dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi tanpa berkhitan. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina innakunna fa'ilin. Sebagaimana awal kali permulaan kami ciptakan kalian, kami akan ulangi kembali. Diciptakan sebagaimana awal permulaan sebagai bentuk janji dari kami, dan kamilah yang akan melakukannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukannya. Semua akan dibangkitkan, akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri. Kemudian dalam keadaan apa ini? Tanpa berkhitan. Yang awal permulaan ciptakan, antum berkhitan enggak? Enggak, sama. Semuanya seperti itu. Nanti dibangkitkan kembali. Karena di sana ada tulang ekor yang tidak apa? Yang tidak punah. Dari tulang ekor itulah bagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani adam yakulu turab. Apa? Kullu bani adam yakulu turab illa azbad dhanab. Semua bani adam dimakan oleh tanah kalau dikebumikan, dikubur, dimakamkan, kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kami tinggalkan kalian dalam kondisi kami telah berikan karunia kepada kalian, dan kemudian kalian meninggalkan itu semuanya di dunia, maksudnya ya, meninggalkan dunia. Semuanya pasti akan meninggalkan dunia. Enggak ada yang hidup selama-lamanya di dunia, itu enggak ada. Semua pasti akan meninggalkan dunia. Antum akan meninggalkan dunia enggak antum, Umar? Semuanya, kita semuanya. Paham ya? Ketika antum masuk ke area makam, area kuburan, itu saudara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, apa doanya? Ketika ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian, wahai penduduk negeri ini, negeri kuburan, untuk mereka. Minal mu'minin wal muslimin. Dari kalangan orang-orang mukmin dan orang muslim, orang kafir tidak dapat. Paham ya? Doanya khusus orang mukmin dan muslim. Kemudian apa? Di situ sebutkan apa? Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan sesungguhnya kami, kita akan menyusul kalian jika Allah telah menghendaki. Berarti kita akan menyusul mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan untuk kalian semuanya. Menunjukkan bahwasanya kita semuanya pasti akan meninggalkan dunia. Jangan sampai berharap ingin hidup selamanya. Tidak bisa. Kita lihat di sini. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka', dan kami tidak melihat ada pemberi syafaat bersama kalian yang kalian menyangka bahwasanya mereka itu ada sekutu-sekutu yang bisa memberikan syafaat kalian. Enggak ada. Semua sekutu-sekutu, berhala-berhala, patung-patung yang dulu disembah di dunia, semuanya berlepas diri. Enggak bisa menyelamatkan lagi. Mereka semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Paham ya? Orang-orang saleh yang mereka sembah, yang mereka agungkan, enggak bisa memberikan syafaat. Orang-orang kafir enggak dapat syafaat. Fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in. Pemberi syafaat orang-orang yang ngasih syafaat enggak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Allahul musta'an. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun. Sungguh telah terputus hubungan di antara kalian dan telah larut, hilang, hanyut. Paham ya? Nam dahulu apa-apa yang kalian sangka atau yang kalian bikin sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah walaqad ji'tumuna lil-hisab, dan sungguh kami, kalian telah datang kepada kami untuk dihisab. Apa dihisab? Diperhitungkan amalannya. Wal jazaa', dan dibalasi. Karena negeri dunia, negeri apa namanya? Darul a'mal. Sedangkan akhirat darul apa? Darul jazaa'. Dunia darul apa tadi? Darul a'mal, negeri untuk beramal. Kemudian akhirat darul apa tadi? Darul jaza, negeri untuk diberi balasan situ. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, balasannya pun juga baik. Kalau amalan jelek di dunia, balasannya pun juga jelek. Karena apa? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan manennya. Tinggal dilihat tanamannya apa gitu loh ya. Kalau tanamannya kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Kalau tanamannya kejelekan, dia akan memanen kejelekan. Wa'iyadzubillah. Kita lihat di sini. Walaqad ji'tumuna lil hisabi wal jazaa', dan sungguh kalian akan, dan sungguh kalian datang kepada kami dalam rangka untuk diperhitungkan amalannya dan dibalasi. Furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama awjadnakum fid dunya awal marrah hufatan urat. Sebagaimana kami wujudkan kalian di dunia di awal permulaan, telanjang tanpa beralas kaki. Antum ketika dilahirkan, di awal kali lahir, pakai sandal enggak antum? Dalam kondisi tanpa bersandal, tanpa alas kaki, dan berkhitan enggak? Enggak berkhitan. Dan telanjang atau enggak? Telanjang. Awal kali dilahirkan kita telanjang. Pernah dijumpai atau enggak orang lahir langsung pakai pakaian itu? Enggak ada kan? Atau lahir langsung pakai sandal itu? Enggak mungkin. Ini benar ini ya. Jadi sebagaimana awal permulaan kami wujudkan kalian di dunia, awal kali permulaan telanjang tanpa beralas kaki. Naam. Nanti dibangkitkan seperti itu lagi. Wa taraktum wara'a dhuhurikum ma makkannakum fi, dan kami tinggalkan di balik kalian, di belakang kalian apa yang kami berikan nikmat atas kalian fi mimma tatabahawna bihi min amwalin fid dunya, dari perkara-perkara yang kalian tatabahawun, berbangga-bangga berupa harta dunia. Ini lihat ini, berbangga-bangga dengan perkara dunia, menimbun kekayaan, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau infakkan, misalkan menginfakkan hartanya. Wa ma nara ma'akum fil akhirah awsanakum allati kuntum ta'taqiduna annaha tashfa' lakum, ni, dan kami tidak melihat bersama kalian di akhirat berhala-berhala kalian yang dulu kalian yakini bahwasanya berhala tersebut bisa memberikan syafaat untuk kalian. Berhala mana bisa memberikan syafaat? Di dunia aja berhala bisa ngomong atau tidak? Enggak bisa ngomong. Bisa bicara atau enggak, Taufik? Enggak bisa. Paham ya? Benda mati. Benda mati, berhala, patung. Paham ya? Nah, bagaimana mungkin bisa memberikan syafaat? Allahul musta'an. Wa tad'una annaha syuraka ma'allah fil ibadah. Dan kalian mengaku-ngaku bahwasanya berhala tersebut adalah sekutu-sekutu bersama Allah dalam masalah peribadatan. Jadikan sekutu untuk Allah Ta'ala. Allah musta'an. Laqad zala tawasulukum, dan sungguh telah hilang. Naam, ikatan kalian hilang. Ikatan apa? Ikatan enam tali ikatan kalian hilang. Alladzi kana bainakum ad-dunya, yang dulu bersama kalian di antara kalian di dunia. Paham ya? Jadi sudah hilang semua, nabarakallahu fikum, kaitannya sudah hilang semuanya, keterkaitannya, ikatannya sudah hilang semuanya, enggak ada lagi apa? Ikatan di situ. Enggak bisa nolong berhala. Yang dulu kalaupun di dunia kelihatan ada kaitannya, ada ikatannya dengan berhala, tapi kalau di akhirat enggak bisa apa-apa sudah. Wa dhahaba ankum ma kuntum tad'una min anna alihatakum syuraka'a lillah fil ibadah. Dan telah pergi, hilang, hanyut apa-apa yang dulu kalian seru, yang kalian apa? Yang kalian seru, yang kalian sebutkan, yang kalian mengaku-ngaku berupa apa? Ilah-ilah kalian sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, itu semua hilang. Enggak ada yang bisa nolong, enggak bisa sama sekali berhala. Wa dhahara annakumul khasirun li anfusikum, dan nampaklah bahwasanya kalian adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri kalian, wa ahlikum wa amwalikum, dan rugi terhadap keluarga kalian serta harta-harta kalian. Inilah keadaan orang-orang yang nabarakallahu fikum, mereka di dunia mengingkari tentang hari kebangkitan, mengingkari tentang adanya azab, mengingkari tentang adanya kematian, ternyata semuanya akan terwujudkan, bahwasanya setiap orang pasti akan mati dan semuanya pasti akan dibangkitkan dalam kondisi dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan apa tadi? Tanpa beralas kaki, kemudian telanjang, kemudian tanpa berkhitan, kemudian sendiri-sendiri. Itulah keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.